terbayang di mata. Legenda asmara cinta, betapa mesra dan bahagia di saat itu, takkan terlupa sepanjang masa. Terbayang bayang di mata. Terbayang